Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pengajian dari tafsir Juz Amma, surat Qul huwallahu ahad. Para ulama menjelaskan ini masuk dengan surat Qul huwallahu ahad sepertiga Al-Quran. Bukan berarti kalau ada orang baca Qul huwallahu ahad tiga kali, berarti sudah baca satu Al-Quran. Bukan begitu maksud. Ini dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Hafidh Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya, dan juga para ulama yang lain. Kenapa surat Qul huwallahu ahad dikatakan sepertiga Al-Quran? Karena Al-Quran, kandungan dalam Al-Quran ada tiga perkara. Yang pertama adalah masalah ahkam, masalah hukum-hukum yang dikandung oleh Al-Quran. Perkara yang kedua yang dikandung oleh Al-Quran adalah wa'at wal-wa'id, yaitu janji Allah dan ancaman Allah, surga dan neraka. Dan perkara yang ketiga adalah masalah asma wa sifat, masalah nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ini sebagaimana penjelasan Imam Al-Qurtubi. Oleh karenanya barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad, kandungan surat Qul huwallahu ahad seluruhnya isinya tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seakan-akan dia sudah membaca sepertiga bagian daripada Al-Quran. Para ulama yang lain menyatakan Al-Quran terdiri atas tiga. Yaitu masalah ahkam yang pertama, yang masalah hukum-hukum. Kemudian sepertiga yang kedua mengenai masalah qasas, yaitu kisah-kisah. Dan yang ketiga masalah akidah. Dan surat Qul huwallahu ahad seluruhnya isinya tentang akidah. Dari sini barang siapa yang baca surat Qul huwallahu ahad, maka seakan-akan dia sudah membaca sepertiga Al-Quran. Nabi SAW tidak pernah mengatakan barang siapa yang baca Qul huwallahu ahad tiga kali, berarti dia baca Al-Quran penuh. Nabi tidak pernah mengatakan demikian. Bahkan tatkala ada seorang sahabat yang menceritakan kepada Nabi tentang sahabat yang lain yang mengulang-ulang surat Qul huwallahu ahad, maka Nabi hanya mengatakan surat Qul huwallahu ahad seperti sepertiga Al-Quran. Yang ini menunjukkan bahwasanya dinilai dari sisi kandungan dari surat Qul huwallahu ahad, karena dia mengandung makna akidah atau mengandung nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain juga, dalam Sahih Al-Bukhari, suatu saat Rasulullah SAW mengirim syariah, yaitu pasukan perang yang dipimpin oleh seorang sahabat. Kemudian, tatkala berangkat pasukan tersebut, pimpinan mereka setiap kali sholat menjadi imam mereka, selalu dia membaca surat. Dan setiap dia selesai membaca surat, dia akhiri dengan baca Qul huwallahu ahad. Demikian. Setiap dia membaca rakaat pertama, dia baca surat apa, kemudian ditutupi dengan Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad, baru dia ruku, Allahu akbar, dia ruku. Rakaat kedua pun demikian, dia baca Al-Fatihah, kemudian dia baca surat, selesai dia baca surat, dia baca lagi Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad, baru kemudian dia ruku. Maka hal ini dilaporkan kepada Nabi SAW, karena para sahabat merasa heran, merasa aneh dengan sikap sahabat ini. Maka ditanyakan kepada Nabi SAW, dilaporkan kepada Nabi. Maka Nabi menyuruh mereka untuk bertanya kepada sahabat ini, kenapa dia senantiasa mengakhiri rakaatnya dengan baca Qul huwallahu ahad? Maka dia mengatakan, surat Qul huwallahu ahad sifatur rahman. Dia suka dengan surat ini. Kenapa? Karena berisi tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW mengatakan, akhbiruhu fa inna allaha yuhibbuh. Kabarkanlah kepada dia bahwasanya Allah cinta juga kepada dia. Sebagaimana dia cinta surat Qul huwallahu ahad. Karena dalam surat tersebut mengandung sifat-sifat Allah, maka Allah juga mencintainya. Dalam riwayat yang lain, yang juga termaktub dalam Sahih Al-Bukhari, akan tapi diriwayatkan ta'liqan majzuman, disebutkan ada seorang sahabat dari kaum Ansar yang memimpin para sahabat di Masjid Quba jadi imam. Namun orang ini kebalikannya, setiap dia sholat, setiap rakaat, dia buka dulu dengan surat Qul huwallahu ahad, baru kemudian dia baca surat yang lain. Rakaat berikutnya pun demikian. Yang pertama dia baca Qul huwallahu ahad, kemudian dia baca surat yang lain. Dan demikianlah kebiasaan orang ini. Maka para makmum, para sahabat, heran bertanya kepada dia, wahai imam kami, kenapa anda demikian? Setiap membaca surat, selalu dibuka dengan Qul huwallahu ahad, baru kemudian baca surat yang lain. Apakah Qul huwallahu ahad ini tidak cukup? Kalau dia sudah cukup sebagai bacaan setelah Al-Fatihah, ya sudah, Qul huwallahu ahad saja. Kalau enggak, ya baca surat yang lain saja. Itu dua pilihan, kau baca surat Qul huwallahu ahad saja, atau baca surat yang lain, tetapi kau gabungkan Qul huwallahu ahad dengan surat yang lain. Ini aneh. Maka dia mengatakan, begini, kalian mau saya imam jadi imam seperti ini atau enggak saya jadi imam, cari imam yang lain. Namun mereka tidak mau cari imam yang lain, karena orang ini yang paling afdol di antara mereka dalam bacaan Al-Quran. Akhirnya mereka melaporkan hal ini kepada Nabi SAW, bagaimana orang ini atau sahabat ini senantiasa membuka bacaannya dengan Qul huwallahu ahad, baru kemudian baca surat yang lain. Maka Nabi SAW bertanya kepada dia, dan dia mengatakan, fa inni uhibbuha, saya mencintai surat Qul huwallahu ahad. Maka kata Nabi SAW, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. kecintaanmu terhadap surat ini memasukkan engkau ke dalam surga. Ini dalil akan keutamaan surat Qul Huwallahu Ahad. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, meskipun sanadnya diperselisihkan, akan tapi sebagian ulama menyatakan hadis ini hujjah, bahwasanya Nabi SAW menyatakan barang siapa yang baca surat Qul Huwallahu Ahad 10 kali, banallahu lahu qasran fil jannah, maka Allah akan membangunkan bagi dia istana di surga. Kita telah jelaskan bagaimana keutamaan surat Qul Huwallahu Ahad. Terlalu banyak keutamaannya. Barang siapa yang mencintainya bisa menyebabkan dia masuk dalam surga. Hal ini tidak lain menunjukkan akan keagungan surat Qul Huwallahu Ahad. Dan ternyata benar surat ini dikatakan surat al-ikhlas, surat keikhlasan, karena memang murni ya diturunkan oleh Allah untuk menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ahli tafsir seperti Ibnu Katsir, Al-Qurtubi dan yang lainnya menyebutkan sebab turunnya surat ini, yaitu orang-orang musyrikin datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Muhammad, unsub lana rabbak." Sebutkan nisbah atau bagaimana sif lana rabbak, bagaimana sifat Tuhan engkau wahai Muhammad? Jelaskan kepada kami. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.